jadi tembaga. Karena kemilau harta, cintamu masih tinggal di desa. Mungkin karena kemajuan kota, sedan mewah rumahmu pun mewah. Sikapmu berubah tak seperti dulu. Oh, oh, oh. Nur Aziza, bajuku lusuh, sepatuku penuh paku. Sebagai pacarmu, Nur Aziza. Semuanya kau lupakan. Oh. Aziza. Bajuku lusuh, sepatuku penuh paku. Mungkin malu untuk mengakui ku sebagai pacarmu, Nur Aziza. Adib.